Ratu oplosannya Indonesia, bro. Ada Ramayana, ada Randy Shooting, juga ada HP Metal Indonesia. Wiwi Sagita Ju Palapa. Spesial untuk Mas Heru, ini teman panitia yang punya tembang Trisno, monggo. Selamat siang. Spesial lagu ini buat Mas Heru. Request dari Anda, saya turutin bareng you. Juga yang bisa nyanyi boleh bareng nyanyi ya. Oh, request dari Mas Heru. Bener ya, Om? Ada Ramayana, juga ada Randy Soteng, juga ada HP Metal Indonesia. Protein Ju Palapa. Tadi ada request lagu SNB yang harus saya nyanyikan di sini bersama dengan New Palapa.